warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Iqra. An amiril mu'minin Abi Hafsin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal binniyati wa innamal imri'in ma nawa Idris. Anta ikra. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya, dan jika dia minum, minumlah dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban nabi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu nanti An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila mahajaru ilaihi. Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab, berilah aku wasiat, dan beliau menjawab, janganlah atau marah, dia pun mengulang-ulanginya berkali-kali dan beliau menjawab, jangan engkau marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan di mana Allah diri, di mana Allah, Allah di atas langit. Dalilnya adalah Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat ke-16, aamintum man fis sama, tidaklah kalian beriman kepada Zat yang ada di atas langit. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia memiliki budak wanita. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apalah waktikuha, apakah sebaiknya dia aku bebaskan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikhtini biha, bawa dia kemari. Setelah bawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyainya, aina Allah, man ana, siapa, di mana Allah dan siapa aku? Lalu budak itu menjawab, Allah fis sama wa anta Rasulullah, Allah di atas langit dan engkau adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tikoha wa innaha mu'minatun, bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah wanita mu'minah. Hadis riwayat Muslim nomor 537. Hadis apa? Akidah. Dimana Allah di atas langit, dalilnya adalah firman, tidaklah kalian beriman, tidaklah kalian beriman kepada Zat yang ada di langit. Al-Mulk ayat 16. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, yang memiliki budak wanita, lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku berdoa, wahai Rasulullah, apakah sebaiknya dia aku merdekakan? Lalu Rasulullah menjawab, itini biha, bawa dia kemari. Lalu setelah dibawa, Rasulullah menanyainya, aina Allah man ana, di mana Allah dan siapa? Lalu dia menjawab, Allah bis sama wa anta Rasulullah, Allah di atas langit dan kau adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aqtiqaha fa innaha mu'minatun, bebaskan dia, dia adalah wanita mukminah. Hadis riwayat Muslim nomor 537. Hadis An Malik ibn Umayrid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, rawahu Bukhari. Dari Malik ibn Umayrid radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tidak? Hadis saya. Mudah. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, masuk kita hadis yang ke-15 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, nama beliau yang masyhur indal muhaddisin Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Minal mukthirin fil hadis, termasuk dari sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berlalu dan selalu berlalu nama Abu Hurairah ini, ya, di tengah-tengah kita. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Masya Allah. Ini kalimat yang singkat, namun memiliki makna yang sangat dalam, menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, sehingga orang yang sempurna imannya, tidaklah dia berucap kecuali kebaikan. Atau kalau dia tidak bisa berucap kebaikan, dia diam. Ucapan kebaikan ini banyak macamnya. Membaca Al-Quran, ini ucapan kebaikan. Berzikir kepada Allah, ini ucapan kebaikan. Berbicara dengan sahabat, dengan pembicaraan yang mubah, dan itu mendatangkan kesenangan bagi saudaranya, itu merupakan kebaikan. Seperti contoh, ya, kita berjumpa dengan saudara kita tanya kabarnya. Apa kabar, Kak? Sehat? Ini ucapan yang mubah, hukum asalnya boleh. Namun tatkala mendatangkan kegembiraan, kesenangan, keakraban dengan sesama muslim, ucapan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ucapan kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Masya Allah. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, betapa mulianya hak tetangga. Betapa besarnya hak tetangga. Mungkin kita berpikir, apa sih yang dimaksud dengan tetangga itu? Apakah setiap orang bisa dikatakan tetangga? Bagaimana ketentuannya dikatakan tetangga? Dalam hal ini terdapat hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jaru arba'una daran. Tetangga itu 40 pintu. 40 rumah, ya. Sebanyak 40 rumah. Hakala wa hakala wa hakala wa hakala. Demikian, demikian, demikian, demikian. Sebanyak 40 rumah. Wa hadza nassun, kata Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, hadza nassun la yajuzu al-'udulu anhu. Ini adalah dalil yang tidak boleh berpaling darinya. Namun beliau datangkan setelah itu kalimat in shahha, kalau sahih. Menunjukkan riwayat ini bukan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, dibahas oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa, ya. Di dalam kitab beliau rahimahullahu taala, yang menunjukkan bahwa hadis ini bukanlah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menyebutkan tetangga itu batasannya 40 rumah, ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Mughni menyebutkan, fal jar huwal muqarib. Jar itu, ya, tetangga itu dalam bahasa Arabnya jar. Jar, ya. Jarun, ya. Itu bahasa Arabnya tetangga adalah jarun. Apa bahasa Arabnya tetangga? Jarun. Faljar huwal muqaribu, kata Syekh, kata Imam Ibnu Qudamah, Al-jar itu artinya muqarib. Orang yang dekat. Orang yang dekat. Tetangga itu orang yang dekat. Wa yarji fi dzalika ila al-'urf. Tidak ada batasan, tidak ada ketentuan dalam Islam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat Al-Qur'an sebelum itu tentang batasan tetangga. Sehingga kata Ibnu Qudamah rahimahullah, hal ini dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Kalau dalam kebiasaan daerah itu tetangga itu batasnya 40 rumah, berarti tetangga. Kalau di dalam kebiasaan setempat itu tetangga itu yang satu kompleks saja, berarti itulah tetangga. Ya, kembali kepada kebiasaan setempat. Kalau dalam kebiasaan setempat itu yang namanya tetangga itu satu RT. Nah, biasanya ya dalam negara kita ada pembentukan RT. Rukun tetangga. Berarti kan tetangga, ya. Bisa dipahami di sini, di negara kita yang satu RT itu berarti tetangga, ya. Kenapa? Karena kembalinya ke sana. Buat KTP ke sana, lapornya dulu, ya kan? Kalau ada tamu, lapornya kemana? Ke ketua RT, ya kan? Berarti yang dalam kompleks satu RT itulah tetangga di negara kita, ya. Sehingga semuanya kembali kepada uruf kebiasaan setempat. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan batasan tetangga, berapa banyak jaraknya, berapa ukurannya, tidak ada. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qudamah, hal ini dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Dan kebiasaan di tempat kita, tetangga itu adalah dalam kompleks RT, rukun tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 6015 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu." Jibril selalu berwasiat kepadaku. Terus Jibril itu berwasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berbuat baik kepada tetangga, supaya jangan mengganggu tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai-sampai aku mengira tetangga ini berhak mendapatkan warisan. Ya, menunjukkan hak tetangga itu sangat besar. Jibril selalu berwasiat kepada Nabi, ya. Sampai Nabi mengira tetangga ini dapat warisan apa ya? Ternyata tidak, ya, karena bukan ketentuan, termasuk dalam ketentuan-ketentuan. Namun ini menunjukkan hak tetangga itu sangat besar. Sampai-sampai Jibril selalu berwasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berbuat baik kepada tetangga. Orang yang mengganggu tetangganya, ya, termasuk orang yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 6016, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ditanya oleh para sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud? Siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu," orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Dia tidak mendapatkan kesempurnaan iman, ya. Karena dia mengganggu tetangganya. Dia ancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan hak tetangga ini sangat besar. Ya, sangat besar. Tidak boleh kita menyakiti. Tidak boleh kita mengganggu tetangga kita. Kalau misalkan kita mau memakai sesuatu yang itu hak dia, kita minta izin dulu. Kalau kita memberi, beri tetangga kita. Berilah yang paling baik yang kita punya. Namun memberi kepada tetangga ini tidak nunggu banyak. Sedikit-sedikit kita beri, ya. Kalau sering itu bagus, ya. Jangan nunggu banyak sehingga seorang banyak menahan, tidak berbagi kepada tetangganya. banyaklah dia tahan. Memberi itu mungkin setahun sekali, nunggu banyak. Ya. Atau jarang sekali dia memberi kepada tetangganya. Ini tidak selayaknya. Berilah tetangga kita apapun yang kita punya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2625, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'atsir ma'aha." Jika engkau masak makanan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian perhatikan tetangga-tetanggamu, beri dia. Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memperbanyak kuah. Supaya kebagian yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya. Jangan dilihat pemberiannya, ay ngasih sedikit, jangan. Tetapi lihatlah kepeduliannya. Masya Allah. Memberi walaupun sedikit itu menunjukkan dia peduli. Ya. Menunjukkan peduli daripada tidak memberi sama sekali. Jangan dilihat pemberian itu jumlahnya. Tetapi yang dilihat adalah kepeduliannya. Walaupun memberi sedikit tapi dia peduli. Walaupun memberi sedikit tapi dia ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan nilai yang besar. Dia memberinya dengan kerelaan hati sambil tersenyum. Ya, ini ada sedikit makanan. Sambil wajahnya berseri-seri. Mohon diterima. Masya Allah. Betapa senangnya tetangga dapat pemberian dari tetangganya. Walaupun sedikit dengan wajah yang berseri-seri. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar, banyakkan kuahnya, perhatikan tetangga, beri dia. Masya Allah. Ya, ini bernilai sangat baik bagi tetangga itu. Daripada memberi banyak, ya, tapi mukanya masam nih, ambil. Oh, yang seperti itu ya akan memberikan dampak negatif jadinya. Ya, dampak negatif dan tidak akan membuahkan ya hal yang baik kalau seperti itu. Ya, muka masam, marah-marah lagi, nasi. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, dampaknya tidak baik. Tetapi perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan tetangga. Beri tetangga. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril mewasiatkan kepada Nabi berbuat baik terus kepada tetangga, ya. Jangan disakiti. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian. Ayuhal ahibba barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan selanjutnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu itu seseorang yang singgah ke tempat kita dan bukan di daerah kita. Bukan di tempat kita. Ya. Misal dia musafir jauh, ya. Datang dia bertamu ke rumah kita. Itulah tamu. Ad-dhaif bahasa Arabnya dhaifun, ya. Dhaifun itu tamu. Tamu wajib bagi kita untuk memuliakannya. Wajib bagi kita untuk memuliakannya. Memuliakan tamu harus sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh memberat-beratkan diri, ya. Sehingga membuat kita terbengkalai yang lainnya. Naam, memang bagus kalau mungkin kita bisa berkorban untuk tamu. Ini bagus, ya. Ini bagus sebagaimana sahabat Ansar, ya, ketika sahabat tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa-apa, ya, tidak memiliki sesuatu yang cukup untuk menjamunya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Ya, aku memiliki tamu, ya, siapa yang ingin menjamunya?" Salah seorang dari sahabat Ansar mengacungkan tangannya, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Bukan karena dia mampu, tapi karena dia berusaha untuk mengamalkan hadis tentang keutamaan menjamu tamu. Ya, bukan karena dia orang kaya, banyak segalanya, tidak. Pulang ke rumah, dilihat di rumah tidak punya apa-apa, kecuali makanan untuk anak-anak. Akhirnya anak-anaknya diperintahkan untuk tidur, ya, walaupun dalam keadaan lapar. Tamunya disuruh makan, ya, disuruh makan. Kemudian ya dibuat seolah-olah terlihat dia dan keluarganya makan oleh tamu itu, sehingga tamunya bisa makan dengan puas, dengan kenyang. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ya tertawa, Allah Subhanahu Wa Taala kagum. Ya, afwan, lupa saya lafadznya tertawa atau kagum. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat setelah itu, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah sahabat Ansar, mendahulukan orang lain walaupun mereka dalam keadaan butuh. Allah memuji kaum Ansar. Masya Allah, keutamaan yang besar kalau kita menjamu tamu. Ya, keutamaannya sangat besar. Dan menjamu tamu ini ya dikenal bagi mereka orang-orang Arab. Mereka memiliki keutamaan menjamu tamu. Oleh karena itu, kadang kita dengar dari mereka kalau ada tamu mereka motong kambing, biasa itu bagi mereka, ya. Benar-benar dijamu tamu itu. Nah, ini baik jadi contoh bagi kita. Namun kalau misalkan kita tidak punya apa-apa dan kalau kita usahakan yang berat tadi akan menyebabkan mudarat bagi kita, maka sesuai dengan kemampuan. Adanya air putih, air putih, ya. Adanya air putih, air putih. Adanya madu, madu. Adanya susu, susu. Ya enggak? Muliakan tamu sebaik mungkin. Nah, di sini perlu kita pahami berapa batasan menjamu tamu itu. Apakah kalau dia tinggal di rumah kita setahun masih tetap dikatakan tamu, sebulan masih tetap dikatakan tamu, ya, berapa batasan kita memuliakan tamu itu, batasan waktunya itu kapan, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa waktunya. Dalam hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Al-Imamul Bukhari nomor 6019. Al-Imamul Muslim nomor 48. Di dalam sahih keduanya. Dari Abu Syurayh radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya dengan memberikan pelayanan kepada tamunya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," ya di antara sahabat, afwan, di antara sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ma jaizatuhu?" Apa itu pemuliaannya itu? Jarak waktunya bagaimana? Ketentuannya bagaimana pemuliaannya itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, yaumun wa lailah. Satu hari satu malam. Ya. Yang wajib memuliakan tamu itu selama satu hari satu malam. Satu hari satu malam dia nginap di tempat kita. Kita muliakan, kita jamu dengan sebaik-baik. Kalau sudah lebih dari satu hari satu malam tidak wajib lagi, ya. Tapi bukan berarti ditelantarkan, ya. Oh, sudah, pergilah ke sana, jangan, ya. Dalam hal hukum wajibnya itu satu hari satu malam. Selebihnya mungkin dia minta diantarkan ke tempat saudaranya, boleh kita antarkan. Mungkin dia mau nginep di hotel, boleh kita antarkan. Ya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wadhiyafatu thalathatu ayyam, ya, pelayanan kepada tamu, ya, itu selama tiga hari, ya, yakni yang wajib tadi, ya, Rasulullah SAW mengatakan yaumun wa lailah, pelayanannya itu sehari semalam dan jamuannya itu tiga hari, ya, afan, diyafatu salah satu ayam, jamuannya itu selama tiga hari. Fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun 'alaihi. Adapun yang lebih dari itu maka itu ternilai sedekah. Sedekah. Mulai misalkan dia mau sebulan tinggal di tempat antum, dikasih makan semua tetap dilayani, boleh, itu ternilai sedekah. Tetapi dhiafah, pelayanan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. 3 hari ya, afwan, 1 hari 1 malam itu tadi. Itu tadi hadiahnya, afwan, pelayanannya ya. Artinya pemberian yang jamuan terbaik lah 1 hari 1 malam tadi. Nah, jamuannya sisanya 3 hari. 3 hari. Kemudian kalau mau lebih dari itu silakan, hanya saja bernilai sedekah, tidak wajib. Tidak wajib. Dipaham ya? Itu kesimpulannya dari penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, hadis tadi dari awal tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 6081. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim nomor 47. Di dalam sahih keduanya. Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam syarah hadis ini, hadzal hadis minal adab al-islamiyah al-wajibah. Hadis ini termasuk dari adab Islam yang wajib, yang wajib. Al-awwal, yang pertama, ikramul jar, memuliakan tetangga. Fa innal jara lahu haqqun. Sesungguhnya tetangga itu memiliki hak. Qala al-ulama, ulama berkata, idza kana al-jaru musliman qariban falahu thalathatu huquq. Apabila tetangga itu muslim, kerabat, maka dia punya 3 hak. Yang hak pertama hak tetangga, hak Islam, hak kerabatnya. Masya Allah. Kalau kita tetanggaan dengan saudara, ini haknya lebih besar daripada yang lain. Sudah dia muslim juga, hak Islam. Sudah dia saudara kita juga, hak saudara. Sudah dia tetangga kita juga, hak tetangga. Wajib bagi kita untuk memuliakannya dan tidak mengganggu. Wa in kana musliman ghairu qaribin, kalau dia itu muslim tapi bukan kerabat kita, falahu haqqan, dia memiliki 2 hak. Hak apa saja? Hak tetangga dan hak Islam. Dia memiliki hak. Hak dia itu muslim harus dimuliakan, hak dia itu tetangga harus dimuliakan. Masih dia memiliki nilai yang plus. Wa idza kana kafiran ghairu qaribin falahu haqqun wahidun hakul jiwar. Kalau dia itu kafir, non muslim, dia bukan kerabat kita juga, maka dia haknya 1. Apa itu? Hak tetangga saja. Tidak boleh kita sakiti, wajib bagi kita memuliakannya. Boleh kita berbuat baik kepadanya. Misal tetangga kita ini orang Nasrani, kita masak makan-makan, masak kue atau apa, kita antari dia, permisi bu, ini ada kue, silakan dicicipi. Dia mau berobat ke rumah sakit, dia sedang sakit, tidak ada yang ngantar, silakan kita antar, nggak apa-apa, sini, silakan bu, naik, silakan pak, pak ya, karena laki-laki, kita bonceng, ayo pak, naik ke tempat saya antar ke rumah sakit berobat, boleh, ya, dia punya hak tetangga, ya, tidak boleh kita sakiti. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita nyetel walaupun murattal, ya, bacaan Al-Qur'an kencang-kencang. Ya, sehingga mengganggu dia. Jangan berpikiran dasar bukan muslim nih, dengarkan keras-keras supaya dapat hidayah. Jangan, tidak boleh seperti itu. Itu bukan dakwah yang hikmah, ya. Bukan dakwah yang hikmah. Walaupun dia bukan muslim, dia memiliki hak, yaitu hak tetangga. Masya Allah, indah sekali ajaran Islam ini. Luar biasa. Wa ammal dhaif, adapun tamu, alladhi nazala bika, tamu itu adalah orang yang singgah ke tempatmu. Nah, ini pengertian tamu. Apa itu tamu? Orang yang singgah ke tempatmu, wa anta fi baladika, dan engkau ada di tempatmu, di negerimu. Wa huwa marun musafirun, dia adalah seorang yang lewat, musafir. Fa huwa gharibun muhtajun, dia adalah seorang yang gharib, seorang yang asing, yang membutuhkan. Itulah namanya tamu. Butuh dia. Butuh dia informasi, ingin membeli ini, membeli itu. Butuh dia dijamu, butuh dia makanan. Ya. Dan perbekalannya tentu secukupnya. Kalau namanya musafir itu biasanya seperti itu. Ya. Wa amal qaul bil lisan, adapun ucapan, sebagaimana disebutkan dalam urutan pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berucap baik atau diam. Ini min akhtari ma yakunu 'alal insan. Ya, lisan ini termasuk sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia. Falihadza, oleh karena ini, kana mimma yajibu 'alaihi, yang wajib bagi seseorang, an ya'taniya bima yaqul, memperhatikan apa yang dia katakan. Fayaqulu khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Fa fi hadzal hadis min al fawaidi, di dalam hadis ini terdapat faedah. Al awal, faedah yang pertama. Wujubu ikramil jar, wajib hukumnya memuliakan tetangga. Wajib, ya. Fa yakunu bi kaffil adza, memuliakan tetangga itu dengan tidak mengganggunya. Tidak mengganggunya. Ya. Seperti tadi penjelasan, tidak boleh kita menyetel murotal misalkan, ya, menyetel bacaan Al-Qur'an qori ini dan itu dengan suara yang keras. Ya. Sehingga dia terganggu, tidurnya terganggu. Ini kita contohkan dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, kalau selain itu ya lebih tidak boleh lagi. Wa badlil ma'rufi lahu, ya, memuliakan tetangga itu dengan mencurahkan kebaikan kepadanya, membantunya. Apa yang dia butuhkan, kita tawarkan diri kita. Faman la yakuful adza an jarihi falaysa bimumin. Barang siapa yang tidak bisa menahan diri dari mengganggu tetangganya, maka dia bukan mukmin. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mukmin yang sempurna imannya. Hari-hari tetangganya selalu terganggu dengan dia. Ya. Dia nyetel ini dan itu, belum lagi ribut, ya, sama keluarga, belum lagi suara keras-keras, ya, belum lagi menahan yang itu merupakan hak tetangganya. Misalkan tempat mau lewat jalan ditahan, tak dipasang apa supaya tetangganya nggak bisa lewat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi yang kita sudah baca di sini, dinukil oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu man ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Athani, yang kedua, wujubu ikrami dhaif, wajib memuliakan tamu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, ini syarah dari hadis tadi yang kita baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayanannya itu satu hari satu malam. Ya, jamuan itu sebanyak 3 hari. Kalau lebih dari itu terhitung sedekah, ya kan? Hadis tadi yang kita sampaikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sekarang kita akan baca syarah penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin, maksud dari hadis tadi apa? Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa min ikramihi ihsanu diyafatihi," termasuk dari memuliakan tetangga berbuat baik dalam menjamunya. "Wal wajib fid diyafati yaumun wa lailatun," yang wajib dalam menjamu tamu itu satu hari, satu malam. Ini yang wajib berdasarkan hadis tadi yang kita sampaikan. Selama sehari semalam, ini yang wajib. "Wa ma ba'dahu fa huwa tatawwu'in," selebih dari itu hukumnya sunnah. Sunnah, hari kedua kita mau jamu lagi, sunnah, dianjurkan, ya. Dianjurkan, hari ketiga kita mau jamu lagi, dianjurkan. "Wa la yanbaghi lidhaifin an yuktsir 'ala maqyafihi bal yajlis biqadri ad-darurah." Tidak semestinya bagi tamu untuk memperbanyak, ya, memperbanyak dalam bertamu. Bahkan hendaklah dia duduk, ya, sesuai dengan kadar kebutuhan dia, apa yang dia butuhkan. Mungkin singgah tuh untuk mampir sebentar saja, ya, karena lama tidak ketemu, sudah itu mungkin pergi lagi lanjutkan perjalanan. Mungkin singgah di situ, ya, karena ada keperluan, selesaikan keperluan, sudah selesai keperluan pulang lagi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak semestinya dia memperlama dalam bertamu. "Fa idza zada 'ala tsalatsati ayyam," kalau dia lebih dari 3 hari dalam bertamu, "falyasta'zin min matyafihi hatta la yukallifu 'alaihi." Silakan dia minta izin dari bertamu sehingga dia tidak memberatkan, ya. Ini misal mau lebih dari 3 hari, ya. Rasulullah mengatakan tadi apa? "Wadhiyafatu tsalatsatu ayyam," jamuan itu selama 3 hari. Nah, sudah hari kedua, sudah hari ketiga, kayaknya mau pulang tanggung. Ini masih ada yang ditunggu. Izin kepada penghuni rumah. "Boleh enggak saya 2 hari lagi di sini? Karena ada keperluan yang tanggung kalau saya mau pergi." "Oh iya, silakan, enggak apa-apa," kalau kata penghuni rumah. "Silakan di situ. Kalau tidak, ya kita mungkin maaf," katanya, "saya mau pergi." Ya, sekeluarga, ya, mungkin cari tempat lain gitu. Ya. Karena itu sudah bukan kewajiban lagi bagi dia. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.